Pokoke wong niku angger tomak ning gone siji-siji maka dia terkalahkan oleh sesuatu. Iya ta? Nggih, sampean demen apa? Demen rokok. Walah niku sampean jan kaya dihukum rokok. Nggih ta? Sampai dodone mengkap-mengkap paru-parune rusak dipateni rokok. Pokoke demen ngombe. Demen kok. Lha niku lha mbok lara ritak ya pengen ngombe mendem. Adung demen. Wa bidzullihi lan kelawan asore man halaka banjur rusak sapa man. Ya, dengan hinanya itulah dia akan rusak dan mati. Waqat kila teman-teman den dawaken. Idzalika ing dalem mengkono-mengkono istilah dipateni tomak mang apa sing didawaken mufradun sairan sak padha sairan sak sak bet wonten sairan sak bet sing saged nerangno tomak niku ngeten menene atat ma'u fi laila wa ta lamu annama taqta'u a' naqor rijalil matami'u atat ma'u fi laila wa ta' lamu annama taqta'u a' naqor rijalil matami'u atat ma'u onoto ngarep-ngarep kepingin sapa sira fi laila ing dalem laila apa kowe kepingin panggah pengin ngesir laila wong kowe ngerti lho padahal wa tak lamulan ngerti sapa sira annama annama taqtu angin pestine wis tau megot tau nugel akna kori jali ing pira-pira gulune pira-pira wong lanang apa sing nugel almatamiu pira-pira ketama wis pirang-pirang wong lanang-lanang kuwi gulune do tugel perkara ngarep-ngarep ngesir Laila mergo angger ngesir Laila akeh saingane angger disaingi terus cegat ning dalam dipateni. Wis kaya ngono kok panggah ngesir ae. Lah tapi kadung temen, ya ben. Lah nek terus mati tenan. Wong diomong ya ben nekat kok. Ngeten. Mula nek niki mengke dibandingne kalih tujuane wong suluk pengen tumuju dhateng Allah, kok ning jero ati ana sifat tomak, niki mesti lakon agamane rusak. Fattami umongkote wong sing tomak lama halata hale mesti kufasi dudini wong kang rusak agama ni okay. Jadi wanyana tapi ya, wong ora leh tomak lho itu dia tak dijawab wong ora leh tomak sing gak ngolai sopo wau wow, definisine tomak ni kepingin ni kuo tapi lek kowe kepingin aja ning liyane Gusti Allah ngoten lho sing dimaksud. Lek kepingin dateng Allah jenenge rojak. Lek kepingin teng liyane Allah jenenge tomak. Lah wong tomak niku mesti ngerusak agama. Muflisun tegese wong kang bangkrut min anwaril yakin saking pira-pira cahayane keyakinan. Wong tomak niku mesti keyakinan entek. Keyakinan terhadap Allah. Mesti dhewe ora percaya karo Gusti Allah. Percayane karo wong sing diarep-arep niku. Pokoke lek gak sampean bantu aku wis ora iso mlaku. Ning ngene wong. Gitu nggih. Ngoten niku berarti keyakinan entek kok kan entek. Mesine kan sing iso nyelesekne soalku mung Allah. Mesine kan ngoten. Lah kok iso Pak, sampean bantu aku. Lah ora sampean bantu ora iso urip aku. Lah berarti lak Gusti Allah dielokno blas. Niki pancen dadi ruwet kabeh niku lek sampean etang etung. Enek wong demo. Nggih. Niku lak elek sing diarep-arep ta. Napa sing diarep-arep? Liyane Gusti Allah, lah sing diarep-arep Gusti Allah ora perlu perkara mbilani weteng lak. Mlek wonten wae lha apa sampe dibilani sampe dimu-dimu rusak sembarang kalih. Oten. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah Fitanwir yang dalam kitab At-Tanwir. Wa tafaqqad dawuh niki. Wa tafaqqad lan niti-nitiya sira. Niti-niti niku neliti wujudal warai ing wujude sifat wirai. Wirai niku ngati-ati. Ngati-ati min nafsika saking nafsu sira. Bolak-balik niku soal nafsu. Kowe kudu sing ati-ati tenan. Aksara kelawan luweh akeh ngati-ngatine mimma tinimbang saking barang tatafak koda kang wis niti-niti sapa sira maing barang sira kang sakliyane nafsika. Dawuh pun Syekh Abdul Hasan teng ngene kitab At-Tanwir, Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken waspadalah kamu terhadap adanya sikap wirai dari nafsumu. Lebih banyak meneliti terhadap nafsu. Jangan terlalu meneliti kepada selain nafsu. Mergo pancen nggone napa? Wirai niku sakjane ora ning nafsu. Nafsu kok kuat wirai, niku kudu sampean teliti. Iki wirai tenan ta ora ngoten. Nggo jojo wirai ini karena melek liyane. Dia bener saiki ketok ngempet. Kuat mutih 40 dina. Teliti niki wong mulya napa wong asor ngoten lho nggih. Wong menang napa wong kalah? Belum tentu kalau dia begitu itu menang. Mergo napa? Dhe'e anane gelem poso 40 dina mutih wiridan berbengi kuat. Durung tentu lek kuwi dhe'e iki nyembah Allah. Tapi ana tomak sing dhe'e ngarep-arep sing sampai alat ibadah pun dipergunakan untuk mensukseskan ketamakannya itu. Leh mutih tang puluh dina iku tibake perkarane meng melek supaya bocah sing disir njur gelem dilamar. Maknane napa? Cara jare tak bilani sampai aku ngempet gak mangan 40 dina nduk mung krana abot-abot aku pengin ngrabi awakmu. Lah terus sino to? Nah, hati-hati. Kuat wirai, kuat ngempot, kuat ngene sangka nafsu. Itu harus diteliti, lebih teliti lagi. Daripada mungkin kalau yang wirai selain nafsu. Duh, nafsu itu gak tahu kuat wirai, kok moro-moro iki kuat wirai. Iki mesti ane apa-apa sing dadi. Pengarap aku biasanya ra tahu poso, kok moro-moro iki poso. Oh, mergo arep duwe penjaluk. Pak, aku sok bodho tukokno klambi sing apik. Karo sepeda motor sing anyar, Pak. Aja sing bebek, aja sing bango, sing mentok ae, Pak. Sing banyak. Jawa pun saya ingin menata ilama le, wata tohar lan ngersi ono sopo siro minat tomai, saking tomak ngarep-ngarep fil kholqi ing dalam makhluk. Sucikanlah dirimu dari kotoran tomak terhadap makhluk. Hormat boleh, tapi enggak boleh tamak. Kalau hormat itu artinya bersyukur, matur nuwun. Tapi lek tamak niku arep ngerayah. Falau tatoharo moko lamuna gelem resik-resik sapa atome wong sing tamak pihim ing dalem makhluk. Enek wong tamak ning makhluk, ngarep-ngarep makhluk kok resik-resik atine oleh ngresiki bisa baati abuhurin kelawan banyu pitung segoro. Matoh haro mongko ora bisa nyucikaken apa tamak hu ing sifat tamake ku. Wangel ilange tamak niku. Ana wong wis kadung, kadung tamak, tamak wis kadung mergo asale demen. Wong niku lek kadung demen niku disuceni nganggo kok pitung sumur. Tujuh sumur kok. Napa jareke Mbak Elvi? Tujuh sumur niku. Apa? Sampeyan ya apal ngono kok. Didusi nganggo pitung segara niku lho mboten iso ilang. Kadung nyantol. Kadung nyantol mboten kena. Matoharo ora bisa ngresiki hu ing tamak apa sing ora bisa ngresiki illa yaksu kejaba mutus hubungan mutus harapan minhum saking makhluk. Satu-satunya jalan sing iso ngresiki tamak niku lek sampean wis ketegek jur putus hubungan karo makhluk, tegese wis ora tak arep-arep percuma. Jadi sakjane lek sampean sering dicegekne wong niku beneran. Aku wae ra butuh raimu. Enak ngoten. Wani malian wani ngoten lek wis putus lak terwani muni ngoten. Ya jek lek urung putus. Ojo wae. Lha ngene terus ya, tapi lek wis putus kalah minggat-minggat to. Tak butuh aku, beneran gulak neh. Betul tak ya? Mereka wis putus ni wani, apa nak urung putus salah. Isik nyembah nyembah, nyembah nyembah rasanya. Tunggu. Warofu himmati lan jurusing nomor loro. Warofu himmati lan nunggah no perhatian. Diunggano anhum ninggal no makhluk. Jangan kau perhatikan makhluk itu. Kalau ingin memperhatikan, perhatikan dhuwure makhluk. Sopo, Holik. Lek sing mbok perhatikan no tulisane, paling-paling kue kagum karo tulisane. Tapi lek kue merhatikan no sing nulis, lah kue malah iso omong-omongan karo sing nulis. Tak perlu kue diwarai nulis. Iya lah. Lek kowe mek kogam kagum tok karo klambine. Alah ya men klambi mek ngono kuwi. Tapi kagumo karo sing gawe klambi. Iku sesuai dikai klambi, sesuai diwarai gawe klambi. Kala dawuh sapa? Yen musannaf Syekh Ibnu Athaillah tapi mboten teng hikam. Dawe tengene kitab At-Tanwir fi Isqati Tadwir. Jadi saya Ibnu Athaillah niku kagungan kitab sak liyane hikam niku sing berhubungan kali soal tasawuf nomor setunggal hikam nomor kali Tajul Arus fi Tahdzibin Nufus nomor 3 At-Tanwir fi Isqati Tadwir. Ajeng wonten kitabipun malih Syekh Ibnu Athaillah gadah kitab malih sing berhubungan kalih napa manakibipun Syekh Abdul Hasan Sadili lan gurunipun Syekh Ibnu Athaillah piyambak ngene Syekh Abdul Abbas Al Marzi niku tenggene kitab Lathaiful Minan. Kitab Lathaiful Minan. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fitanwir. Waqad qadima teman-teman wis teko. Wis rawuh sapa Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rawuh Al-Basrata ing tanah Basrah. Sayyidina Ali niku nate rawuh teng tanah Basrah, pada kala mongko banjur mlebu sapa Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mlebu jami'ah ing masjid jame'e Basrah. Saya pancen ngoten. Yang niku mlebu desa anyar, dereng nate mlebet ngriku, nek mlebu niku sing paling apik njujug masjid. Sing saya ngoten. Golek dhisik mlejite baru kok goleki wong sing sampean tuju. Pancen sunah Rasul ngoten. Dipunparingi contoh tengene surat Isra nika. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mbener lek lunga penting sing adoh iku sing sae nek badhe kesah mlebu masjid bisane sik salat lisafar rong rakaat, salat akhiratul masjid rong rakaat, salat lisafar rong rakaat terus nyuwun muga-muga perjalanane diparingi barokah manfaat terus budal. Nek nah, kira-kira sing arep disejo niku desa sing ajeng dadi tujuane niku pun dugi ngriku sampean ampun jujuk pundi-pundi mlebet masjid. Mengke teng ngriku ndonga malih. Nah, insyaallah mengke tujuane hasil. Upama gak hasil wis kadung salat. Lagi-lagi upama gak hasil tujuan sing asor niku wau wis kadung salat ngono-ngono wis tau ketemu Gusti Allah. Dadi yo hasil terus gak tau gak hasil. Lagi Sayyidina Ali rawuh teng Basra lajeng mlebet Masjid Jami'. Bahwa jadah mongko nemu sapa Sayyidina Ali nemu Al-Qassas ing wong kang tukang cerita hadis sing ditambahi karo kisah-kisahe wong sing dhisik-dhisik. Mboten tukang cerita yakusuna kang padha cerita-cerita sapa Al-Qassas. Lah ternyata tengene masjid niku kathah, masjid Basra niku ageng kok. Masjid Basra niku ageng, serambi sing sisih kidul ana sing cerita sak grombol ngrungokno. Sisih kono neh, sisih lor ana neh sak grombol neh, cerita-cerita sing ngrungokno akeh. Terus ning serambi tengah ya enek. Terus Sayyidina Ali niku khalifah nalika niku nggih, memindahkan ibu kota kekuasaane tengene Basra. Nah, tengeriku sedua ya sing tukang cerita-cerita ini diusir kali Sayyidina Ali. Ayo kali, kali, kali. Ngajak, lain. Maksud cerita ya. Waduh. Fakoma mongko ngedekakan sopo Sayyidina Ali hum ing kosos. Tukang cerita ini kali Sayyidina Ali kon ngajak. Ayo ngajak, ngajak, lain, lain. Hatta jaa sehingga teko rawuh sopo Ali bin Abi Thalib ilal Hasan al-Basri maring Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi di kon malih sitok-sitok sampai dumugi Hasan al-Basri nalika niku Hasan al-Basri nggih nembe dadi qasas. Iku gamane nembe ngaji lah. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ali ya fata inni sa'iluka an amrin fa in ajabtani minhu abqaituka wa illa aqamtuka kama akam tu ashabaka. Ya fatahe cah nom. Kowe ketoke jek nom dhewe kok wis. Liyane rada tuwa-tuwa, kowe iki nom dhewe. Kok sing ngrungokno ngajimu kok akeh dhewe. Oleh kowe tak usir, tak kon ngadeg kok di demo murid-muridmu. Tapi saiki tak takok isik, tak tes. Lek tes-tesan iki kok bener, ya terusno lah mau ngaji. Lek mek tak tes kok terus gak iso jawab, tak kon ngalih kowe koyo tunggale sing wis-wis. Cara pidhato diduk ning kok podium. Niku lek wong pidhato, lek nek ngaji nilai sehat diduk ning dineh. Ngene istilah akoma kon ngadeg. Lek nek ngaji ning dhuwur podium kon medhun ngoten nggih. Tapi lek ngajine pun lenggah ngeten iki terus sing dikon medhun ning ndi? Kon ngadeg ngalih. Niki Ya fatahe bocah nom ini saat temune ingsun iku sailuka nakoni sira an amrin saking suci perkara. Fa in ajabta lamun bisa jawab sapa sira ni ing ingsun minuh saking amrin. Nek kowe tak takoki soal iki iso jawab apa itu? Netepno sapa ingsun ka ing sira. Tak tetepno kowe terus oleh ngaji, tapi wa illa lek ora gak iso jawab, akom tu moko ngedekaken sapa ingsun ka ing sira. Kama akom tu kaya oleh ingsun ngedekaken ashaba ka ing pira-pira kanca sira. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Ali, lah ternyata Sayyidina Ali ku ge hawas. Maksudnya ini, kenapa yang lain langsung diusir kok sing iki ora? Mugo mun enten setrume ngoten. Wakot kanalan teman-teman, wakanalan ana sapa Sayyidina Ali ku kotro teman-teman mirsani sapa Sayyidina Ali alaihi ngatasé Hasan Basri mirsani simtan ing tingkah kang bagus wahadian lan tetenger kang bagus. Delok panjenengan ana sikap sikap mencorongnya pandangan. Niku ketok nek ini tidak digawe-gawe. Ngomongne ngenten sing ketok digawe-gawe. Ora fasah dipasah-fasahno. Ngenten to nggih. Sajane ora apal dalil dihafal-hafalno malah keliru kabeh. Mboten sampai uluk salam ae umur kula ngapalno kesuwen. Dadi ana ibu pejabat anyar. Mongkon misi muslimatan. Bendeke ketok lek nyantrine cul cilik padahal jane ora aja. Nyantrine ya ora cul cilik ben ketok fasih ngono. Njaluk privat khusus carane uluk salam. Delalah karo guru private niku diurui salam terus sak khotbah pisan, khotbah pidato kawitan niku. Wal aqibatu lil muttaqin ihdinas siratal mustaqim waladdallin. Niku uluk salam niku saking gupuhe ngono. Assalamualaikum warahmatullahi waladdallin. Niku ketok lho nek digawe-gawe kan dadi ketok. Utawa yo ngaji maca kitab biasa tapi terus ditambah-tambahi apa nggih gamane kaya semacam manut lah. Para sederek ingkang minulya. Ingkang dados tanggane Pak Toyo. Sing iso jawabe ora lan iya. Malah akhire ketok lek digawe-gawe. Sing model ngono-ngono kuwi mbek sedina kok kalih. Lah sing Hasan al-Basri mboten mergo enten tanda-tanda sing sae. Pakola monggo. Jawab sapa Al-Hasan Hasan. Monggo sal. Pangleto panjenengan amma sikta saking barang sikta kang kersa panjenengan. Mun jenengan badhe nanggletke napa sak kersa panjenengan. Nek saged kula jawab ya alhamdulillah mboten saged ya wallahu a'lam. Aja diusir ya monggo mboten mawon. Sama sekali mboten enten beban ngoten lho. Kok arep ditakoki lek kok gak iso jawab. Tak usir kok kene, gak oleh ngaji di masjid kene, kok terus gupoh. Ya kalau gak iso ngaji, iso ora ya biasa. Ya lu jau monggo lek badhe tanglet napa? Kala dawuh sapa Sayyidina Ali, ma malakuddin. Ma utawi apa iku malakuddin, pokok-pokoke agama. Pokoke agama sing dadi sempurna. Kala jawab sapa Hasan al-Basri al-wara'u wirai. Wirai niku sikap ngati-ati. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali, fama fasaduddin, fama mongko ta apa iku fasaduddin rusak agama. Kala jawab sapa Hasan al-Basri at-tama'u tamak. Tegas. Sing nyempurnane agama apa? Mboten. Wirai. Sing rusak agama apa? Tomak. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali, ya wis, ijlis. Lungguh, wis. Terus oleh mengaji. Mboten niku. Sayyidina Ali lulus tadi.